Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, الحمد لله. جماعة sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali dalam pembahasan tamasya ke surga Allah Rabbul Alamin, hadil arwah, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaih rahmatullah. Semoga dengan pembacaan kitab seperti ini, jamaah sekalian, tentang keindahan surga semakin memberikan motivasi kepada kita, semakin memberikan semangat dan dorongan kepada kita semuanya untuk terus berbenah diri, terus berlomba-lomba untuk memperbanyak bekal untuk kita bawa menghadap Allah Rabbul Alamin, memperbanyak bekal untuk meraih surga Allah tabaraka wa ta'ala. Masuk di dalam pembahasan yang baru, kata Imam Ibnul Qayyim alaih rahmatullah, fi dhikri libasihim wa hulliyihim wa manadilihim wa furushihim wa busutihim wa wasaidihim. Subhanallah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru tentang pakaian, perhiasan, sapu tangan, tempat tidur, permadani, dan bantal penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Gimana sih pakaian yang digunakan nanti kelak di dalam surga Allah? Gimana tempat tidurnya, permadaninya? Ini yang akan kita bahas insyaallah taala. Qala Allah azza wa jalla, Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 53. Innal muttaqina fi jannat, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi maqamin amin, mereka itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah orang-orang yang senantiasa taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah, mereka kelak akan berada di tempat yang aman. Aman. Tidak ada musibah yang menimpa mereka. Tidak ada penderitaan yang mereka rasakan. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi rasa gundah gulana dan kecemasan seperti yang mereka dapatkan ketika berada di dunia ini. Itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebutkan di dalam ayat ini, maqamin amin, tempat yang aman. Tidak ada lagi tempat yang lebih aman dibandingkan surga Allah Rabbul Alamin. Tidak ada musibah, tidak ada penderitaan, tidak ada perkara-perkara yang tidak mengenakkan kita. Tidak ada. Semuanya serba nikmat. Semuanya serba lezat. Semuanya serba enak. Dengan keenakan yang terus menerus, tidak pernah terhenti. Subhanallah. Fi jannati wa uyun. Mereka di dalam surga Allah berada di taman-taman dan mata air, sumber air. Yalbasuna min sundusi wa istabarak mutaqabilin. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Sundus itu sutra yang halus. Istabarak itu sutra yang tebal. Subhanallah. Itulah pakaiannya penduduk surga nantinya. Ya. Pakaiannya terbuat dari sutra. Sundus wa istadarak. Sutra yang halus dan sutra yang tebal. Subhanallah. Wa qala ta'ala, dan Allah Rabbul Alamin juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Surat Al-Kahfi ayat 30-31. Innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nubi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihimul anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan kebaikan, kami enggak akan pernah menyia-nyiakan apa yang mereka lakukan. Jangan pernah menyangka jamaah sekalian, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan mendapatkan balasan dari Allah Rabbul Alamin. Sekecil apapun dia, dari amalan kebaikan yang kita lakukan, selama kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita murnikan amalan tersebut hanya untuk Allah Rabbul Alamin, jauh dari perasaan riya, pujian dan ingin dilihat oleh manusia, jauh dari tendensi duniawi, selama perbuatan tersebut sesuai dengan tuntunan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekecil apapun kebaikan tersebut jangan pernah kita remehkan. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. La tahqiranna syai'an minal ma'ruf wa in talqa akhaka biwajhin taliq. Demikian sabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kalian remehkan yang namanya kebaikan itu, walaupun sekedar bermuka manis, tersenyum kepada saudara kamu, tak kala kamu berjumpa dan bertemu dengannya. Subhanallah. Sekedar senyum saja, sekedar bermuka manis saja bersama saudaranya kita, itu sudah terhitung kebaikan. Lah gimana dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya? Subhanallah. Jangan pernah remehkan. Walaupun ketika kita berjalan jamaah sekalian, ya, kemudian mendapati duri, pecahan beling, ataukah ranting yang akan membahayakan kaum muslimin, maka singkirkan kesemuanya itu, karena itu adalah bagian dari iman, karena itu adalah bagian dari amalan kebaikan. Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada sekitar 73, dalam riwayat yang 63 cabang. Yang tertinggi dari keimanan tersebut adalah ucapan syahadat la ilaha illallah, aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Rabbul Alamin. Dan yang paling rendah dari keimanan tersebut, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Subhanallah. Itu bagian dari keimanan dan itu adalah amalan kebaikan. Ya, akan dibalas semuanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inna la nuti'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala balasan untuk orang-orang yang berbuat amalan kebaikan. Ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihimul anhar. Kemudian Allah Rabbul Alamin memberikan informasi akan balasan yang mereka terima dari amalan-amalan kebaikan tersebut. Ulaika lahum jannatu adn, maka untuk mereka-mereka itulah orang-orang yang melakukan amalan kebaikan, untuk mereka surga adn yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Subhanallah. Wa qala ta'ala, dan Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 23, wa libasuhum fiha harir, dan pakaian yang mereka kenakan di dalam surga tersebut harirun, terbuat dari sutra. Subhanallah. Makanya pakaian sutra itu, jemaah sekalian, untuk kalangan laki-laki dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diharamkan di dunia. Ya. Catatannya, sutra asli, bukan sekedar merek sutra. Ya. Tapi memang betul-betul terbuat dari sutra asli, itu diharamkan bagi laki-laki. Ya, dalam kehidupan dunia ini. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisa al-harira fid dunya lam yalbashu fil akhirati. Barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, maka sungguh dia tidak akan mendapatkannya, memakainya di akhirat kelak. Subhanallah. Jadi hati-hati ya. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian penghuni surga tersebut adalah pakaian yang terbuat dari sutra. Jadi jemaah sekalian, penghuni surga itu dalam permasalahan pakaian dianugerahkan dan dihimpun dua kenikmatan sekaligus. Ini berbicara tentang pakaian yang akan digunakan oleh penghuni surga. Apa dua kenikmatan tersebut? Yang pertama, pakaian mereka itu, pakaian penghuni surga itu enak dipandang mata. Ini yang pertama. Pakaian penduduk surga itu, pakaian penghuni surga tersebut dihimpun padanya dua kenikmatan sekaligus. Kenikmatan yang pertama, bahwa pakaian yang mereka kenakan tersebut enak dipandang mata. Kemudian yang kedua dari kenikmatan tersebut, bahwa pakaian yang mereka kenakan, pakaian yang mereka pakai tersebut enak, halus, dan terasa nyaman di badan. Subhanallah. Luar biasa. Inilah dua kenikmatan yang akan dihimpun oleh penghuni surga dalam permasalahan pakaian sutra. Subhanallah. Wa qala ta'ala, dan Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Insan ayat 12, wa jazahum bima sabaru jannatu harira, dan balasan yang akan mereka dapatkan disebabkan kesabaran mereka. Ini menunjukkan betapa mulianya sifat sabar itu. Luar biasa. Ya, enggak akan mungkin seseorang itu bisa meraih surga Allah tanpa kesabaran. Ya kan, jemaah sekalian, agak mungkin. Ya, kenapa? Karena untuk melakukan amalan kebaikan, ketaatan butuh kesabaran. Bukankah demikian? Ya, butuh untuk kita sabarkan dirinya kita, butuh untuk kita kekang hawa nafsunya kita. Kan enak tuh tidur subuh hari, apalagi habis begadang. Tapi karena ada panggilan azan yang dikumandangkan, maka kita pun harus melawan hawa nafsu tersebut, bersabar di atas ketaatan. Demikian pula bersabar di dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin, dan bersabar di atas aqdarillah al-mu'limah, takdir-takdir Allah yang tidak mengenakkan kita. Lah gimana kalau kita enggak sabar? Ya, enggak sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, enggak sabar di dalam menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, enggak sabar di dalam menerima ujian cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana bisa kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan balasan untuk mereka disebabkan kesabaran mereka tersebut, bersabar di atas ketaatan, bersabar di dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dan bersabar di atas segala ujian dan cobaan dengan beragam bentuknya. Untuk mereka itu jannatan wa harira, mereka akan mendapatkan surga Allah dan pakaian dari surga, pakaian dari sutra. Subhanallah. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Insan ayat 21, aliyahum thiyabu sundusi wa khudru wa istabarak. Pakaian yang mereka kenakan itu, pakaian yang akan dikenakan oleh penghuni surga tersebut adalah sundus, sutra yang halus, khudrun yang berwarna hijau, wa istabarak, demikian pula sutra yang tebal. La ilaha illallah, subhanallah. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dan disebutkan dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, may yadkhulul jannata yan'amu wa la yab'as. Subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadkhulul jannata yan'am wa la yab'as, barang siapa yang masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin, maka dia akan berada di atas kenikmatan, ay ya'ishu fi ni'matin da'imatin la yara fiha bu'san. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu, ya'ishu fi ni'matin da'imah, mereka akan senantiasa hidup di atas kenikmatan terus menerus, tidak akan terputus. La yara fiha bu'san, mereka tidak akan merasakan yang namanya penderitaan apapun bentuknya. Tidak ada lagi penderitaan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wala tabla thiyabuhu wala yafna shababuhu. Kemudian itu tadi pengkhabaran dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayadkhulul jannata yan'am wala yab'as, barang siapa yang masuk ke dalam surga Allah, maka dia akan merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah merasakan penderitaan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai mengkhabarkan bentuk kenikmatan tersebut, bentuk kenikmatan yang akan dirasakan oleh penghuni surga. Apa itu? Yang pertama, wala tabla thiyabuhu, pakaian yang mereka pakai, pakaian yang dikenakan oleh penghuni surga tersebut tidak akan pernah lusuh, usang, tidak akan pernah. Bahkan diterangkan sebagian para ulama, pakaian-pakaian penghuni surga tersebut akan senantiasa nampak baru, baru terus, berbeda dengan pakaian yang kita kenakan di dunia ini. bagus bagaimanapun, distrika rapih bagaimanapun, setelah dipakai akan menjadi lusuh, usang. Betul enggak jemaah sekalian? Tidak demikian dengan pakaian yang akan dipakai oleh penghuni surga. La tabla thiyabuhu, pakaiannya akan selalu baru, tidak pernah ada lusuhnya, kusangnya, enggak pernah, nampak baru terus. Subhanallah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, baru terus ya, enggak perlu digosok, disetrika ya. Beda dengan pakaian di dunia ini. Wah, pakaian baru disetrika nampak bagus, setelah dipakai beberapa saat saja sudah kusang lagi ya, udah lusuh lagi dan nampak enggak rapi lagi. Subhanallah. Wala yafna syababuhu, dan umur mereka itu tidak akan bertambah, tidak ya. Enggak ada orang tua dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Mereka itu senantiasa berada dalam sinnin wahidah, satu umur. Apa itu? Thalathun wa thalathuna sanatan. Ini umur orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk di dalam surga Allah, maka semuanya akan kembali muda. Umurnya itu sekitar 33 tahun. Ya. Masa fit-fitnya, masa fresh-nya. Ya. Subhanallah. Makanya pernah dalam sebuah candaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang nenek yang ingin meminta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi penghuni surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada tuh nenek-nenek, kakek-kakek dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sedih sang wanita ini, sedih. Nah, itulah candaan yang bermutu ya. Sedih mendengarkan itu, kok bisa enggak ada kakek-kakek, nenek-nenek dalam surga. Kemudian dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa semuanya orang-orang yang masuk dalam surga tersebut akan dikembalikan usianya menjadi muda oleh Allah Subhanahu wa taala, 33 tahun. Ya. Jadi enggak usah lagi minum-minum obat pengawet biar awet muda. Ya. Enggak perlu. Subhanallah. Syaratnya menjadi penghuni surga. Subhanallah. Ya. Wala yafna syababuhu, enggak akan sirna masa mudanya mereka itu. Enggak akan menjadi tua penghuni surga tersebut. Senantiasa dan terus menerus dalam usia muda 33 tahun. Kemudian diterangkan kenikmatan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi basharin. Dan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka sama sekali, tidak akan pernah dilihat selama-lamanya dalam kehidupan dunia. Enggak pernah mereka lihat tuh, enggak pernah mereka lihat. Itulah kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Wala udhunun sami'at, tidak pernah pula mereka mendengarkan kenikmatan tersebut di telinga-telinga mereka, dan tidak pernah pula terlintas dalam benak mereka. Subhanallah. Itulah kenikmatan surga Allah Rabbul Alamin yang diterangkan dalam surat As-Sajdah ayat 17. Kata Allah Rabbul Alamin, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun yang mengetahui kenikmatan yang telah dipersiapkan oleh Allah Rabbul Alamin, kenikmatan yang senantiasa enak dipandang mata sebagai balasan dari apa-apa yang mereka kerjakan selama dalam kehidupan dunia mereka. Subhanallah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak seorang pun yang mengetahui kenikmatan yang telah dipersiapkan oleh Allah, nikmat yang menanti mereka, tidak seorang pun dari kita yang mengetahuinya. Ya subhanallah. Jemaah sekalian, jangan pernah sia-siakan apa yang telah dikhabarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jangan kemudian kita tertipu dengan kehidupan dunia yang fana ini. Jangan. Wa fi sahihain an Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, dan diriwayatkan pula dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ahda ukaidar dumatal jandal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatan min sundusin. Di suatu hari ukaidar ini seorang hakim beragama Nasrani, ya, orang kafir, memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dumatal jandal itu madinatun bikurbit Tabuk, sebuah kota yang letaknya itu di dekat daerah Tabuk. Itulah dumatal jandal. Jadi Ukaidar ini adalah seorang hakim dari kota dumatal jandal dekat daerah Tabuk, ya, di Arab Saudi. Pernah beliau memberikan hadiah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa apa? Jubbatan min sundusin, jubah dari sutra yang halus. Subhanallah. Ya, sebagian ulama menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tersebut, hadiah tersebut itu sebelum adanya pelarangan laki-laki untuk mengenakan sutra di dunia ini. Fatajabban nasu min husniha, maka melihat jubah yang terbuat dari sutra tersebut, para sahabat heran, kagum, tertegun, terbengong-bengong tuh para sahabat melihat keindahan dari jubah yang terbuat dari sutra tersebut, karena memang bagus sekali. Subhanallah. Faqala, maka melihat sikap para sahabatnya yang terheran-heran melihat keindahan dari jubah yang terbuat dari sutra tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamanadilus Sa'd ibnu Mu'adz fil jannah ahsanu min hadza. Subhanallah. Ya, melihat sikap para sahabatnya radhiyallahu taala anhum yang heran dengan kemegahan dunia tersebut, kembali junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka dengan sesuatu yang lebih bagus, yang lebih kekal abadi. Lamana dilusat fil jannah ahsan min hadza. Sapu tangannya Sa'd ibn Mu'adz radhiyallahu taala an, sapu tangannya saja, sapu tangannya, bukan pakaiannya, bukan jubahnya, bukan celananya, sapu tangan yang dipakai untuk membersihkan tangannya, sapu tangannya Mu'adz, ya, Sa'd ibn Mu'adz, seorang sahabat yang mulia, sapu tangannya Sa'd ibn Mu'adz itu lebih bagus dibandingkan pakaian ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada para sahabat sikap tawadhu dan zuhud dalam kehidupan dunia ini. Jangan tertipu dengan kemegahan dunia. Enggak ada apa-apanya dunia ini dengan segala macam kemewahannya, kemegahannya. Enggak ada apa-apanya, jemaah sekalian. Lah itu tadi sapu tangannya, ya, Sa'd ibn Mu'adz aja enggak terbandingi dengan pakaian yang kemudian membuat kalian terkagum-kagum ketika melihatnya. Lamanadilu Sa'd fil jannah ahsan min hadza. Sapu tangannya, ya, Sa'd ibn Mu'adz di surga itu lebih bagus dibandingkan pakaian ini. Subhanallah. Ya. Dari sini jemaah sekalian, kita bisa mengambil beberapa pelajaran Yang pertama tentang keutamaannya sahabat yang mulia Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala an. Ya. Beliau ini termasuk salah seorang sahabat yang divonis menjadi penghuni surga oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi kabarkan itu bukan dari Nabi sendiri, tapi dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada beberapa orang yang memang secara tegas dan gamblang telah disebutkan person-personnya itu sebagai penghuni surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Ya termasuk ini nih, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala, sahabat yang mulia. Nanti kita akan bacakan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu ini. Subhanallah. Kemudian pelajaran yang lainnya, bahwa seorang muslim itu bisa menerima hadiah dari orang kafir. Boleh hukumnya. Ya. Boleh. Nih, lihat nih, Nabi menerima hadiah dari orang Nasrani tersebut. Subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wala yakhfa ma fi dzikri Sa'd ibn Mu'adz bi khususihi hahuna. Maka jangan heran dari apa yang disebutkan tentang kekhususan, keistimewaan yang didapatkan oleh Sa'd ibn Mu'adz di kesempatan kali ini. Jangan heran, itu perkara yang sudah tidak tersamarkan lagi. Fa innahu kana fil ansar bi manzilati siddiq fil muhajirin. Karena sosok Sa'd ibn Mu'ad itu kedudukannya di mata orang-orang Ansar, kaum Ansar, itu sama kedudukannya dengan Abu Bakar ya As-Siddiq di hadapan kaum Muhajirin. Luar biasa tokoh ya, orang yang mulia di kaumnya. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq begitu dimuliakan di kalangan kaum Ansar, di kalangan kaum Muhajirin, maka demikian pula Sa'd ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala mendapatkan kemuliaan di hadapan kaum Al-Ansar. Keutamaan yang berikutnya, wahtazza li mautihi al-arsh. Arsh Allah Rabbul Alamin bergetar ketika Sa'd ibn Mu'ad wafat. Bayangkan, subhanallah, Allahu Akbar, sampai arsy Allah Rabbul Alamin itu bergetar disebabkan kematian dari Sa'd ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala an. Wa kana la ta'khudhuhu fillah law mata la'im. Tidak pernah gentar sosok Sa'd ibn Mu'ad di dalam menegakkan Islam walaupun mendapatkan celaan, gangguan dari orang-orang. Lah kita baru dapat sindiran, baru dapat omongan-omongan yang tidak sedap, kemudian malas untuk berdakwah, putus asa dalam mendakwakan agama Allah. Baru sedikit gangguan yang kita hadapi, kemudian mengendorkan semangat kita untuk mendakwakan agama Allah tabaraka wa ta'ala di muka bumi ini. La ilaha illallah. Baru dapat gosip-gosipan saja, masa sih demikian, sudah kendor, sudah marah-marah. Kita berdakwah itu untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk membela reputasinya kita, bukan untuk menjadikan kita orang terkenal di muka bumi ini, bukan. Tapi tujuan berdakwah tersebut untuk mengajak manusia ke dalam agama Allah, untuk mengingatkan manusia kepada Rabb-nya dan kampung akhirat. Jadi apa? Apa yang kita terima dari ujian, cobaan, celaan itu sama sekali enggak akan pengaruh kepada kita. Bagi orang-orang yang jujur dalam berdakwah kepada Rabb-nya Allah tabaraka wa taala. Karena yang kita dakwahkan itu agama Allah, bukan diri kita, bukan dirinya kita, jamaah sekalian. Subhanallah. Wa khatamallahu lahu bisyahadah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat Sa'ad ibn Mu'ad sebagai seorang yang syahid. Wa athara ridallah wa rasulihi ala ridha qawmihi wa ashiratihi wa khulafaihi. Beliau lebih memilih ridha Allah dan Rasulnya dibandingkan ridha dari kaumnya, keluarganya, dan teman-temannya. Wawafaka hukmuhu alladhi hakama bihi hukmallah fauka sab'i samawat. Hukum yang beliau tetapkan, hukum yang Sa'ad ibn Mu'ad tetapkan itu senantiasa sejalan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin yang berada di langit ketujuh. Wa na'ahu Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma mautihi. Subhanallah, ini juga yang lebih dahsyat. Wa na'ahu Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma mautihi. Jibril alaihi salam, Jibril alaihi salam sampai-sampai menyampaikan bela sungkawahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad ibn Mu'ad wafat, meninggal dunia. Subhanallah. Jadi luar biasa. Bukan ucapan bela sungkawa dari manusia saja, tapi Jibril alaihissalam sampai-sampai mengucapkan bela sungkawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad ibn Mu'ad wafat, meninggal dunia. La ilaha illallah. Luar biasa. Luar biasa. Fahukka lahu an takuna manadiluhu allati yamsahu biha yadaihi fil janna ahsana min hulalil muluk. Maka pantas dong, sangat-sangat pantas sapu tangan Mu'ad ibn Jabal, Sa'ad ibn Mu'ad tersebut pantas, sangat-sangat pantas kalau sapu tangan Sa'ad ibn Mu'ad tersebut yang dipakai untuk membasuh kedua tangannya tersebut di surga lebih bagus dibandingkan pakaian-pakaian yang dikenakan oleh para raja tersebut. Sangat-sangat pantas. Wong sosoknya demikian ini wafat dalam keadaan arsyallah, arsyallah tempat bersemayamnya Allah, kemudian bergetar disebabkan kematian Sa'ad ibn Waqqas ini, Sa'ad ibn Mu'ad ini. Kemudian Jibril alaihissalam sampai-sampai mengucapkan bela sungkawa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim, ammal furush, adapun kasur tempat tidur penghuni surga tersebut, faqad qala Allah azza wa jalla, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 45, muttaki'ina ala furushim bata'inuha min istabarak. Subhanallah. Mereka penghuni surga tersebut bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya itu terbuat dari sutra. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 43, wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur mereka, tempat tidur mereka itu ya tebal-tebal lagi empuk. Subhanallah. Jadi jangan berkecil hati jamaah sekalian kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyempitkan kehidupan seorang muslim dan muslimah dalam kehidupan dunia ini. Ya, jangan kemudian berkecil hati. Dunia sementara saja. Yang penting kita istiqomah di atas agama Allah. Yang penting kita selalu ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang penting kita selalu menjaga batasan-batasan dan hukum-hukum Allah agar kita bisa merasakan nikmat yang luar biasa di kehidupan akhirat kelak. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan, pengingat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.